Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-160 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau kita sudah mengetahui tentang kewajiban mencintai para keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu apakah hak mereka yang harus kita tunaikan kepada mereka? Tentunya yang pertama adalah hak untuk dicintai dan dihormati. Kemudian juga yang kedua adalah mengucapkan solawat untuk mereka. Sehingga dalam solawat Ibrahimiyah kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ala ali Muhammad. Ya, solawat untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah memberikan hak harta bagi mereka. Allah SWT telah menjadikan bagi ahlul bait, bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam hak harta. Di antaranya adalah dari ghanimah. Ternyata mereka mendapat bagian dari ghanimah. Kalau memang di sana ada ghanimah, maka hak para ahlul bait harus diberikan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Berarti di sini ada لِذِ الْقُرْبَى, maksudnya adalah ahlul bait. Dan Allah SWT mengatakan مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Berarti fa'i ini yang dimaksud adalah apa yang diambil dari orang kafir tapi tanpa perang. Diambil dari orang kafir bihaq dengan benar tapi tanpa peperangan. Kalau ghanimah adalah dengan peperangan, ternyata Allah SWT juga menjadikan di sana hak bagi ahlul bait. Kemudian juga yang perlu kita pahami di sini, bagaimana sikap kita terhadap seorang ahlu sunnah atau seorang ahlul bait yang ternyata dia menyimpang, bukan sebagai ahlu sunnah. Mungkin dia adalah ahlul bait tapi ahlul bid'ah. Pertama, kita berikan hak harta. Kalau memang di sana ada ghanimah, ada fai, maka kita tetap berikan hak harta kepada mereka. Penyimpangan mereka mungkin melakukan bid'ah atau sebagai ahlul bid'ah ini tidak menghalangi untuk diberikan hak harta. Kemudian yang kedua, mencintai mereka sesuai dengan kadar ketaatan mereka kepada Allah dan membenci mereka sesuai dengan kadar kemaksiatan mereka kepada Allah. Karena mereka melakukan kemaksiatan, melakukan bid'ah, maka kita membenci mereka sesuai dengan kadar kebid'ahan mereka, sesuai dengan kadar kebatilan mereka. Mengucapkan salawat untuk mereka tetap. Kemudian juga tidak boleh kita ghulu, ya, berlebihan terhadap ahlul bait. Kita hormati mereka tapi tidak boleh kita berlebihan, ya. Kemudian seseorang meyakini bahwasanya mereka adalah maksum atau mereka mengetahui ilmu yang gaib seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Baik. Kemudian setelahnya di sini beliau mengatakan wa yatabarra'una min tariqati ar-rawafidhi alladhina yubghiduna ash-shahabah wa yasubbunahum wa tariqati an-nawasib alladhina yu'dhuna ahlal bait biqawlin aw 'amal. Dan ahlu sunnah mereka berlepas diri dari tata cara orang-orang rafidhah. Sudah berlalu penjelasan tentang rafidhah yang mereka membenci para sahabat dan mencela para sahabat. Kita berlepas diri, ya, kita menghormati para sahabat dan membersihkan lisan kita dan hati kita, ya. Kita berlepas diri dari cara orang-orang rafidhah yang mereka membenci para sahabat dan mencela para sahabat. Yubghidun ini dengan hati mereka, yasubbun yang mencela ini dengan lisan mereka. Dan mereka berlepas diri dari tata cara orang-orang nawasib, jamak dari nasib, yaitu orang-orang yang mencela keluarga Nabi. Alladzina yu'dhuna ahlal bait, mereka menyakiti keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal harusnya kewajiban mereka adalah menghormati, tapi mereka mencela Hasan, mencela Husain, menyakiti hati para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biqaulin, baik dengan ucapan, mencela dan juga menghina, au amalin atau dengan perbuatan mereka, memukul apalagi membunuh, mengusir. Ya, ahlussunnah mereka berlepas diri dari dua cara ini. Tapi mereka adalah orang yang berjalan di atas rel, mencintai para sahabat dan tidak mencela mereka. Dan mereka menghormati ahlul bait baik dengan ucapan maupun perbuatan. Jadi mereka menjamak antara mencintai para sahabat dan ahlul bait. Apakah itu mungkin? Mungkin sekali. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dilakukan oleh Umar. Mereka mencintai Ahlul Bait. Sehingga Abu Bakar disebutkan bahwa beliau mengatakan urkubu Muhammadan fi ahli baiti walladhi nafsi biyadihi laqarabatu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asilahu min qarabati. Beliau mengatakan, hendaklah kalian menjaga Muhammad di dalam keluarganya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai untuk aku sambung daripada keluargaku sendiri. Sampai demikian Abu Bakar mengatakan. Beliau menyambung ya persaudaraan dengan keluarga Nabi itu lebih dia senangi daripada menyambung keluarganya sendiri, karena kecintaan beliau yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangatnya beliau melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan kepada Abbas, paman Nabi, wallahi la islamuka yauma aslamta kana ahabba ilayya min islamil khattab law aslam. Umar mengatakan kepada Abbas, demi Allah, Islammu wahai Abbas, ketika engkau masuk Islam itu lebih saya senangi, lebih saya cintai daripada Islamnya Khattab, bapaknya Umar, seandainya dia masuk Islam. Seandainya bapakku masuk Islam, ya. Maka Islammu wahai Abbas, ketika engkau masuk Islam itu lebih saya senangi. Maksudnya adalah saya lebih berbahagia dan lebih gembira karena engkau adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bagaimana Ahlu Sunnah bisa menjamak di antara keduanya. Rafidhah, mereka mengkafirkan para sahabat, mengagungkan Ahlul Bait dan mereka mengkafirkan para sahabat. Orang-orang Nawasib, mereka menyakiti dan tidak menghormati Ahlul Bait, berlebihan. Dua-duanya berlebihan. Adapun Ahlu Sunnah, maka mereka menghormati Ahlul Bait dan mencintai para sahabat Nabi SAW dan tidak gulu terhadap mereka. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.